Kehidupan ini, mengapa si kecil yang tak berdosa harus jadi korban angkara murka? Mengapa si kecil yang tak berdosa harus menerima beban derita? Zaman ini, mengapa oh Tuhan engkau biarkan tangan-tangan hitam menjamah sutra? Mengapa oh Tuhan engkau biarkan hamba-hamba setan menyakitinya? Kehidupan ini, mengapa si kecil yang tak berdosa harus jadi korban angkara murka? Mengapa si kecil yang tak berdosa harus menerima beban derita? Saya terasa hati melihat. melihat kekejaman ini. Mengapa oh Tuhan Engkau biarkan tangan-tangan hitam menjamah sutra? Mengapa oh Tuhan Engkau biarkan